Galatia pasalen atke. Tunggu tanuk deskri guliak kolnye. Amam geita wasi malul gini, ma ananan gesia iti, kolnye amanam yat. Kesci de giwat amanam yat, ore naman deskri gagani anggora, desio irgeita musim mo seak ti malul desiaduk. Denje naman desige yorane atnebo, biar ma malul jesige mumune, naman deswasi dagun. Lemade irjesige seak ti malul jes, ori jaga naman des wasi mormiori kema hiareta imamak, nini giat sewa naman desige amanaitu nikke. Kola dene irmia toa gitnye dagun, magyuat lena toak ti Yesus Kristus ke, desige mo itnye ge tola naman des. Kali juat desiget nyata gok tela mamintilas merkahane, wasik salanarek syaraita itinggora, matola atit nyata gok tela desikrebo. Keskede giat sewa hula sogo itu nikkebonyo, hula sogo yaswanan ge mamia enuskek temne, ma hula sogo yanan nege, wamfet ke itmai durhahagi, manaman desimor nege, tewat nyetak musagi mumu. Hula sogu yaswanan nemai mainus kek temne, mamia malita nentai tewat nyetak musades. Hula sogu yala gol jes, kalbi mal ye git mia ananait. Lemaden je itnye ge, hula sogu yananait je, denje yasom memia nuamenti anan ge, magiminti itrala takrala naredagun. Ode memian desigene gigariati trela takrala narene. Denje bisa ma tali trela tagu sunare, matanok te hula suge matabu giret bohe. Amwe! Lemadet nye tagok tela maminti lasmerge kahane, wasik sala nare lema keretae, ma miola atinus kek temnede. De einege hula suge ananae, denje anam syaiti nam hula sogo hiya tetakti ananarene. Paulus ralage gaganti iria Galatia nare. Waigo hatni magwe. Heita len lamye hula so muaminti lait ki. Desio einege gola dene miga atma mgyarya. Odem semben tuwasim hula so wa hahare. Kese hula so hahde sikre lemam lai, ode lema hula so guidis. Klala senwege, me hula so guide, nege hula so wa mahene. Kolje sigemo, gyan mane myo lige mami toat nyeta gok, tela mami ntilas mreke kahane, wasik salanare huruk nede. Nyeta gok tela de sikre salanare, lema bisa magyor hirgi. Ode lema gigak buanti irge dagun. Denje gyan monem bima migat tit nyeta gok tela desikre huruk nede. Planuk kol jes kali kweohe senwege mimdil mam tjoha iria Yahudi nare wait nyeta gok tela. Ti wait selwa nagupu bagare ti sewo hulo ain nikre. Denje ralak kwe gagan tiye. Kali gumtau to mamak de wasik kwarya guala tiye nekri krihahbu. Lema denje wai guhat ni magwe. Kal ralak kwe krala ge bayin-bayin, maguten to hae, magetem tuat nye tagok telaku puwak Yahudi narede. Deguten mam tua Kristus kemisan bu kola yao. Kali yao nege iria Yahudi yao, kesiet nyeta gok tela gupuak Yahudi desikri, lema giteta yadwe. Mane wasik mormiorih ne, kola iria lema Yahudi narede, kali nyeta gok tela gupuak Yahudi desikri daguno, lema giteta iria lema Yahudi nare. Ode giwat kuno reo Galatia des, desko lema miala atyatya welik, de miala irasyabuo. Ode kweo he, Nyenas tinen moguna itu asimyah nugeri bunyo. Isik peksun. Denje gal klelan desige ma gabrita brita rasketie. Biar mawasi guak bayi ne kyurmya iri reramnya guyau. Kesche de ine lema mia lakul jes. Nege lema mia guyau. Ode lema soso itu haya duagun. Demyal ya gola dene minal hula sugwasi nya so manuslet kene detle mamo gola dene minal Jesus Christus ke mi san bunnye giote sigira la mikrala na regi mukmuga gi marmarai ode kweo he bima myala saita sai mam shalu giao mati gyal nini myala mam myagil mata mikhatu nare mam myal ma yadwagun Kolnyak tela miala ma miala desige bisa maksel ga yao. Kesye de senwege, gyan mani wasi minap umuga I desige gita ernede. Kete gyalin imbre yano senwege gumnisige, kalik tuanuk soru tu nam lairetie. Lema gol jes. Kesye de mienas, irredu marajar nama lemam laire, Marobak maral rala mikrala narema eine mtio asir. Keste wait rekrek desige le mairas. Kalirbuma mtio atnye tagok tela gupkubak yahuri nare. Oderuma rasal yeto ya duagun. Mamial rala mikrala nare bain bain mamtio asir. Mlabia ino golnye mial rala mikrala narema miala saeta sai. Desige ne eras. Kolnyek tela miala desikrek tela mlaire. Keske musti mo seu giagi nekre miala goljes. Degete miala goljes te giwat kuno raege bo. Anagwa gulubage. Senwege masungwek jana ya huru kyalye. Kola ne masungwegi dan enen mala ma madur hakene. Odeana koman sunsunu des. Nini wasimemur hare gola kristuske. Lemade senwege bumak batikuna lagore magalra lububke magutna gore kali lemakwe ohe anagala sai hurukde Sara yor hagar rolai nahliya keti hula sugwasit nyata karar gue oret nyata gamtuge Wai gu hatni magwe Tie inege dumam bimam myori nem tuat nyata musage Lemade gena eohe. Ei nege me namra ge titne tak musa desige buana re talemade. Nam musa ege astiwa se gitap ke chanak makbiohe. Abraham nege anan ge naru. Ma anan ge ita hagar idur hahagi. Ode anan ge ita sara idur hahagi. Keste hagar nege igat ti Abraham sir. Lala sara nege lima igat. De Abraham sawai. Ode wam petat desige naman idur hak desige. Radurti I maktua irge ibukebo. Lala wam feta lemat desige naman idur hak desige. Radurti maktua hula soguwasit nyetagi hati takti Abraham ge. Lemade wam fet derune rola dene inahliak ke. Maksisut nyetak derua hula sugu hiate tak des. Hagar nege golat nyetak hula sugu inal ti Musa ti huar Sinai ge. Nege nyetak Musa ge des. Ode iria mabu mama tuat nyetak des. Des ge mo raga atit nyetak des. Kola dene hagar anana re raga ati iri rene. Kali kolnye hagar magat des idurha. Des go anana re raga at dagun. Denje hagar ne rahliak ti huar Sinai ge, ti lasmer Arab ke. Ode hagar dago no rahliak ti Nus Yerusalem, mamin ti lasmer ge kahane. Kali Nus Yerusalem nege wasi iri re rola hagar ananare, kali raga atit nyetak Musa ge. Klala Sara nege rahliak ti Nus Yerusalem, mamin ti wensrai raske. Ode Sara nege yola ne itienat ke. Kali inege lema atai, kola dene irmia toak itnye, ma lema taga atitnye tak musage. kalir gesti kita plan gemak biohe. Hei, wam fet mama gua lima madur hahu. Lima mo ralang gua krala gigi mukmuga gimarmarai. Hei, wam feta lima magu manindaru hake ksun-sun bu. Lima mo mura mate lang gua lan, mamu kumuga marmarau. Kali biar ma mola wam feta laina itu tu gigi, kesiana mudur hahak namana remo ribun sirak sialik. Makbila wamfet manora laige. Lema denje wai go hatni magwe. Eine hula soguyana naide. Makcho hula soguasi inahate takke. Hola dene isak radurine. Kali hula soguhete takti Abraham madis. Mane sara bisa maidur haagi sak. Kali hula sogu mewan ge kiaryati. Lala hagar idur haagi Ismael. Desik tua nam irge yela gebu. Kesce de Ismail nege yela atyatisak. Kol jesi mane lusoge irmia tuak ti nam irge yela ge. Nege rato hatitnye tagok tela gupku bakke. Masirne rala atyat irmia tuak nam hula sogu memean ge yela ge. Ma gyala gyus jestini gyaita senu dagun mane. Kesier gesti kita plan gemak bujohe. Tian laki di gatwam fit des yoranan geba. Kaliat des yanan ge analema siayet ya manawasi malol ribun lanne. Dewam fit lima magat des yanan ge anasiayet ya manawasi malol nyekremum. Lima denje waigo hatni magwe. Wam fit magat des lima ananait je. Deit nyege wampeta lema magat desige ananait. Kali toak ti Kristus ke, denjet nyetak musa desige lema getjeta itje.